saya. Jangan asal batuduh, kita peburu yang ada saya, bukan burung bajingan. Ngana so salah sangka, tapi burung tak pernah batera di sana. Kita so lupa bila kita peburu datang lapas lupa da ikan. Janganlah asal babila, kita peburung ini sungguh setia. Tapi burung kadang batera. Tapi burung gak pernah batera di sana. Kita so lupa bilang kita pe burung datang lapas lupa da ikan. Tapi burung kadang batera.